aku bisa membuatmu jatuh cinta kau padaku meski kau tak cinta kau padaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Beri sedikit waktu.